saudara-saudara saya bukan pelajar. Baik. Berikutnya. Amfarilbatun akhawatuka. Ya akhawatuka. La akhawati lasna bimumarilbatin. Ya akhawati lasna bimumarilbatin. Saudari-saudariku bukan merawat. Ini akhawati lasna bi mumarribatin. Berikutnya amudar risun. Risun anta. Ya mudar risun anta. La. Ya. Ana. Apa? Ana. Las tu. Las tu. Dengan tak bomah las tu mudar risulna bi mudar risin mudar risin ya, mufrad ya mudar risin la ana las tu bi mudar risin ini ya, las tu bi mudar risin berikutnya a jududun antum. Jududun antum. Ya. Nahnu. Nahnu. Lasna. Bi. Bi. Ju. Jududun. Bi. Jududun. Ya. An. Jududun antum. La. Nahnu. Lasna. Ya. Nanya yang panjang yang ada alifnya. Lasna bi jududin. Kami bukan orang yang baru. Ya. Nahnu lasna bi jududin. Berikutnya. Ajadidatun sayyaratuka. La sayyarati laisat bijadidatin. Ya, sayyarati laisat bijadidatin. Baik. Ini menjawab pertanyaan dengan nafi menggunakan laisa. Nanti terkait dengan laisa tambahan yang berikutnya yang ketujuh ya, sabian yang ketujuh yuwajjihul mudarrisu ila kullin minatullabi as'ilatan. Mudarris mengajukan pada setiap murid beberapa pertanyaan. Ya. Yakunu jawabuha bin nafi, yang jawabannya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut itu dengan nafi. Wa yaruddu alaiha talibu, dan kemudian siswa itu, siswa yang ditanya, menjawab mudaris, menjawab pertanyaan mudaris musta'milan lastu, dengan menggunakan kata lastu. Jadi laisa dengan diikuti dengan atau digunakan untuk mutakallim ya, bersama dengan ta yang bomas lastu ana lastu kaza wa kaza misalkan nanti di ya, perhatikan soalnya ini nahwu contoh amin amrika anta dijawab dengan nafi la kemudian kalimatnya ana lastu min amrika atau langsung juga boleh tanpa ana lastu min amrika sebagaimana ditunjukkan kemarin pada tambahan yang ketiga ya, pada anta antum ya, anti antuna ana dan nahnu itu bisa disebutkan di awal kalimat bisa pula tidak disebutkan jadi bisa misalnya anta lasta bikabirin antum lastum bijududin atau boleh dihilangkan anta antum yang ada di awal ya, jadi langsung dengan laisa tersebut sehingga kalimatnya menjadi lasta bikabirin lastum bijududin lastu bimudarrisin atau yang semisalnya ya, jadi boleh disebutkan boleh tidak dhamir yang ada di awal kalimat tersebut seperti di sini pada kalimat ketujuh untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, boleh disebutkan secara lengkap dengan menyebutkan dhamir yang di awal ana lastu min amerika